Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga demikian adabnya antum ketika membaca sanad hadis dari kitab Adabul Mufrad ataupun Sahih Bukhari, antum mengawali dengan qala al-Imam al-Bukhari atau qala al-Bukhari. Paham kan ya? Baik, karena sanad ini merupakan sanad beliau. Kalau kita langsung mengatakan qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, seolah-olah kita yang langsung mendengarkan dari Abdullah bin Muhammad, padahal jarak kita antara sang perawi tadi sangat jauh. Maka hadisnya apa? Hadisnya apa namanya? Hah? Dalam istilah mushalah apa namanya? Mudhal, munqati. Hah? Mengkoti, mengkoti cuma satu yang terputus. Namanya? Taib labas, mu'adol ataupun mu'alak. Barakallahu fikum. Taib. Pemikiran ya, sehingga ketika antum membaca hadis mengawali dengan qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tidak langsung membaca sana. Haddathana Amr ibnu Muhammad. Imam Bukhari mengatakan telah menghabarkan kepada kami Amr bin Muhammad. Namanya Amr ibnu Muhammad ibni Bukair. Amr bin Muhammad ibnu Bukair yang dikenal dengan An-Naqid. Nun, alif, kaf, kemudian dal. An-Naqid. Baik. Kunyahnya adalah Abu Utsman Al-Baghdadi. Abu Utsman Al-Baghdadi. Siqatun Hafizun. Ibnu Hajar mengatakan tentang Amr bin Muhammad ini siqatun hafiz. Barakallahu fikum. Tetapi barakallahu fikum, beliau menambahkan dengan ibarah wahima fil hadi. Namun beliau terkadang melakukan kesalahan dalam beberapa hadis. Paham ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Ini faedah ketika Anda membaca Taqribu Tahdzib, yaitu salah satu karya Ibnu Hajar terkait dengan hukum terhadap rijal hadis. Barakallahu fikum. Anda jangan menganggap remeh beberapa lafaz yang dimasukkan oleh Imam Bukhari terhadap seorang rawi. Ya, Anda jangan hanya melihat ucapan beliau thiqatun hafiz, sudah berarti rawi ini tidak ada masalah. Ikhwan ya. Tapi Anda juga harus memperhatikan ucapan beliau setelahnya. Terkadang beliau mengatakan wawahima fil hadis, ya, atau rumiyah bil qadar, atau rumiyah bitasyayyu. Barakallahu fikum, itu lafaz-lafaz barakallahu fikum untuk menjelaskan beberapa sisi kekurangan sang rawi tadi. Paham ya? Itu salah satu barakallahu fikum manhaj ahlus sunnah ya, fil adl, dalam permasalahan al jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan disebutkan oleh Ali ibn Madini barakallahu fikum. Tayyib. Beliau mengingkari hadis Amr bin Muhammad ini pada riwayat dia dari Sufyan ibnu Uyainah. Pengkhan ya. Tayyib. Angkara alaihi Ali ibn Madini haditsan akhta'a fihi an ibni Uyayna. Ali ibnu Madini mengingkari hadisnya Amr bin Muhammad ini. Barakallahu fikum, ketika dia salah dalam meriwayatkan hadisnya Sufyan ibnu Uyayna. Barakallahu fikum. Paham ya? Sehingga dari sini barakallahu fikum, tayyib, terdapat faedah bagi kita, yaitu ketika kita mendapatkan riwayat Amr bin Muhammad, dia meriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyayna, Anda harus barakallahu fikum lebih waspada. Jangan lengah. Paham ya? Maksudnya apa? Ini mencurigakan ini. Iya. Barakallahu fikum. Jangan-jangan di dalam riwayatnya ini adalah termasuk riwayat yang Amr salah padanya. Pangihwan, ini faedah seputar ilmu hadis. Ya, taib, labas. Yang sudah paham, alhamdulillah. Yang belum paham, ya dicatat dulu ya. Nanti paham, insya Allah. Pangihwan ya. Baik, sehingga ketika Anda melihat riwayat Amr bin Muhammad dari Ibnu Uyayna, itu patut dicurigai. Paham kan ya? Karena dengan tansis kalamnya Ali bin Madini, barakallahu fikum, beliau mengingkari hadisnya Amr bin Muhammad dari Ibnu Uyayna. Di situ mengalami kelemahan. Barakallahu fikum. Walaupun secara zatnya si Amr ini dia rawi yang sih siqah hafid. Dan dari sini barakallahu fikum menunjukkan sebagian rawi itu ada yang dhaifun muqayyad. Dia itu lemah ditinjau dari satu sisi. Terkadang ketika dia meriwayatkan dari sebuah negeri kuat riwayatnya, tetapi ketika dia meriwayatkan dari rawi-rawi negeri yang lain lemah. Paham ya? Barakallahu fikum. Terkadang ketika dia meriwayatkan dalam satu bidang keilmuan, dia seorang imam. Dalam bidang keilmuan yang lain, dia lemah. Barakallahu fikum. Itu ada jenis-jenis rawi yang demikian. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ketika Anda melihat soninya Imam Bukhari, beliau tidak pernah memasukkan riwayat Amr bin Muhammad dari Ibnu Uyainah di dalam Sahih Bukhari. Tidak ditemukan. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Iya. Menunjukkan saninya Imam Bukhari menganggap riwayatnya Amr bin Muhammad dari Ibnu Uyainah itu fihi syai' atau fihi kalam. Barakallahu fikum. Baik. Namun secara garis besar Amr bin Muhammad dia adalah rawi yang siqatun hafid. Kesimpulannya. Kemudian Anda harus lebih waspada dan lebih teliti ketika dia meriwayatkan dari Ibnu Uyayna. Paham kan ya? Itu faedah yang harus dicatat. Selanjutnya, qala haddatsana Husaim. Kata Amr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Husaim. Husaim di sini adalah Husaim Ibnu Bashir. Husaim Ibnu Bashir Ibnil Qasim. Ibni Dinar. As-Sulami. Kunyahnya adalah Abu Muawiyah. Abu Muawiyah. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Husaim ibnu Bashir ibnil Qasim ibni Dinar As-Sulami. Abu Muawiyah. Barakallahu fikum. Al-Hafidz mengatakan thiqatun sabtun. Dia adalah rawi yang thiqah dan sabt. Kokoh. Kemudian Al-Hafidz menambahkan keterangan yang penting lagi, data terkait dengan Husaim ini katsirut tadlis. Ini yang harus diwaspadai. Ya. Katsirut tadlis. Si Husaim ini sering melakukan tadlis. Paham ya, Khan ya? Baik. Tadlis itu barakallahu fikum. Baik, ya bisa dikatakan salah satu pelanggaran dalam ilmu hadis. Ya. Apabila ada seorang rawi yang melakukan tadlis, itu bisa dimasukkan dalam kategori pelanggaran barakallahu fikum. Ya. Taib. Tadlis maknanya adalah barakallahu fikum. Taib. Seorang rawi yang menyamarkan riwayat dari gurunya. Barakallahu fikum. Paham Ikhwan ya? Baik. Dan bentuk-bentuk penyamaran terhadap riwayat itu cukup banyak motifnya. Barakallahu fikum. Ada yang dikenal dengan tadlisus syuyukh. Ya. Tadlisus syuyukh. Menyamarkan hadis lewat nama gurunya. Barakallahu fikum. Misal, ya, baik. Antum punya guru, namanya siapa? Ustaz Afifuddin, gitu ya. Ustaz Afif, gitu ya. Itu yang masyhur. Barakallahu fiik. Kemudian, pada satu ketika Anda ingin menyamarkan hadis yang Anda sampaikan, Anda menggunakan nama yang tidak masyhur dari guru Anda. Paham ya? Misalnya Anda mengatakan qala akhbarani Abu Abdillah. Gitu ya. Itu kunyah beliau. Paham Ikhwan ya? Barakallahu fikum. Kira-kira apakah orang paham siapa yang dimaksud? Hah? Baik. Beliau lebih dikenal dengan namanya. Pak Ivan ya? Baik. Untuk di Indonesia, kalau di ketika di Damaskus beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. Barakallahu fikum. Pak Ivan ya? Itu salah satu contoh tadlis syuyukh. Iya. Dia merubah nama gurunya dari nama yang masyhur menjadi nama yang tidak masyhur. Pak Ivan ya? Terkadang dengan kunyah, terkadang dengan nisbah. Barakallahu fikum. Itu jenis bentuk atau motif tadlis yang pertama. Dikenal dengan tadlis syuyukh. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang diistilahkan dengan tadlis Abah Habib. Yang kedua, ah, tadlis taswiyah, apa itu? Isqatu dhaif bainahuma. Ah, barakallahu fikum. Tadlis taswiyah ini lebih rumit lagi, ya. Bisa dibilang canggih dia dalam menyamarkan hadis. Pak Ikhwan ya? Baik. Dia menjatuhkan seorang rawi yang dhaif di antara dua rawi yang thiqah. Fulan barakallahu fikum punya guru. Misalnya namanya Ahmad. Kemudian si Ahmad punya guru lagi namanya Muhammad. Muhammad punya guru lagi namanya Mahmud. Ya. Jadi silsilah Hamad. Ya. Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ahmad dan Mahmud ini rawi yang thiqah. Yang di tengah-tengah si Muhammad dhaif. Nah, si fulan dia ini meriwayatkan dari si Ahmad, dia juga bisa meriwayatkan dari si Muhammad. Jadi dua-duanya ini menjadi guru dia. Paham ya? Nah, pada satu ketika barakallahu fikum, dia meriwayatkan dari Ahmad gitu ya. Dan Ahmad meriwayatkan dari Muhammad. Ini dia enggak suka. Gurunya meriwayatkan dari rawi yang dhaif. Sehingga untuk menjaga nama baik gurunya, si Muhammad dia buang. Ya. Sehingga apa? Si Ahmad ini langsung meriwayatkan dari si Mahmud. Paham ya? Ini lebih canggih. Ya, dalam mengelabui barakallahu fikum tayyib para muhaddisin yang lainnya. Paham ya, Fan ya? Tayyib, barakallahu fikum. Dan si Ahmad ini juga dia pernah meriwayatkan dari si Mahmud sehingga tidak terbaca. Menurut barakallahu fikum orang lain, wah ini enggak ada masalah riwayatnya. Padahal apa? Ada rawi yang dibuang. Itu namanya tadlis taswiyah. Ini canggih ini tadlisnya. Barakallahu fikum. Ada juga bentuk tadlis yang ketiga adalah tadlisul ataf. Ya. Belajar hadis ya harus ngerti sedikit-sedikit ilmu mustalah ya. Tadlisul ataf ini barakallahu fikum yaitu seorang rawi yang melakukan tadlis dengan menggunakan huruf ataf. Itu yang dilakukan oleh Husaim ibnu Bashir. Barakallahu fikum. Ya, ketika beliau ingin menguji kemampuan murid-muridnya. Murid-muridnya ini orang yang cekatan, yang waspada, ngantuk atau tidak, diuji sama Husaim. Paham ya? Dan beliau memang sering barakallahu fikum ma'ruf membawakan hadis dengan bentuk tadlis. Kemudian pada suatu ketika muridnya mengatakan, ya Syekh, kami harapkan pada kesempatan kali ini tidak ada tadlis dalam barakallahu fikum majlis kita. Maka Husain mengatakan, iya, tayyib. Barakallahu fikum. Beliau ingin menguji kemampuan murid-muridnya. Kemudian beliau mengatakan, qala haddatsana fulan, qala akhbarana fulan wa fulan. Qala akhbarani fulan. Paham ya? Hal dallastukumul yauma? Ditanya muridnya. Pada hari ini apakah saya melakukan tadlis? Muridnya dengan lugu mengatakan, lah, aman riwayatnya ya. Karena apa? Beliau mengatakan, haddathana, akhbarona, enggak ada an ataupun qala. Ya, semuanya dengan sirah sama, langsung mendengar atau langsung menyimak, barakallahu fikum. Sehingga muridnya dengan lugu mengatakan, lah, aman. Paham kan ya? Kemudian setelah itu beliau baru mengatakan, na'am. Dallastukum. Ya, saya telah melakukan tadlis pada sanad tadi, yaitu pada lafaz wa fulan ai wa an fulan. Barakallahu fikum. Baik. Paham tuh, ikhwan? Baik, labas ya. Ini untuk menyegarkan yang sudah lama-lama ini, yang pulang-pulang ini. Ha? Ini sih sementara, ya. Masih ada beberapa bentuk tadlis-tadlis yang lainnya. Dan dari tindakan Husaim tadi, barakallahu fikum, di situ kita bisa mengetahui salah satu penyebab kenapa seorang rawi melakukan tadlis. Paham ya? Yang pertama, dalam rangka mengetes, ya, menguji murid-muridnya, barakallahu fikum. Sehingga at-tadlis barakallahu fikum itu, ya, tidak selamanya barakallahu fikum bernilai negatif, gitu ya, barakallahu fikum. Pada bab kali ini itu ada sisi kebaikannya yang diinginkan oleh Husaim, ingin melihat apakah muridnya termasuk murid yang barakallahu fikum cekatan, ya, tidak lalai dalam mendengarkan riwayat dari gurunya. Paham Ikhwan ya? Sip. Namun memang lebih banyaknya barakallahu fikum tindakan tadlis ini digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bagus. Ya, seperti tadi barakallahu fikum dikarenakan dia merasa ujub, ya. Dia merasa lebih tinggi kedudukannya. Dalam keadaan ini hadis dia dengarkan dari orang yang tobakotnya, yang levelnya di bawah dia. Sehingga apa? Dia enggak ridha. Wah, malu saya kalau ketahuan meriwayatkan dari si fulan. Si fulan itu jauh tobakotnya di bawah saya. Sehingga apa? Disamarkan. Iya. Dia tadlis riwayatnya. Terkadang dia sebutkan namanya dengan nama yang tidak masyhur. Terkadang dia menggunakan dengan sighah yang muhtamalah. Paham Ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum terkait dengan Husain. Baik, al-muadzin yuadzin awalan. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Terkait dengan Husain barakallahu fikum, ada beberapa kalam para a'immah bagaimana menunjukkan keutamaan Husain barakallahu fikum. Tayyib. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, kana katsirut tasbih. Kana kathirut tasbih. Beliau ini adalah orang yang banyak bertasbih. Baik. Lazamtuhu arba'an au khamsan. Lazamtuhu arba'an au khamsan. Aku bermajlis dengan beliau ini 4 atau 5 tahun lamanya. Masa'altuhu an syai'in. Dan aku tidak pernah bertanya kepada beliau sedikit pun. Haibatan lahu. Dikarenakan segen. Ya. Dengan Husain. Illa marrataini. Melainkan hanya 2 kali kesempatan. Jadi selama 4 tahun atau 5 tahun beliau bermajlis kepada Husain barakallahu fikum, beliau tidak pernah tanya. Kenapa? Segen dengan gurunya. Menunjukkan apa? Husain ini orang yang memiliki haibah, kewibawaan barakallahu fikum. Sehingga orang sekelas Imam Ahmad, gimana ya? Antum tahu Imam Ahmad, beliau yang disegani banyak orang. Tapi sekelas Imam Ahmad itu segan dengan Husain ibn Bashir barakallahu fikum. Sehingga menunjukkan beliau ini bukan orang sembarangan. Baik. Imam Ahmad hanya memberanikan untuk bertanya kepada beliau pada 2 kesempatan. Dikatakan oleh Amr ibn Aun. Dikatakan oleh Amr ibn Aun. Makatha Husain qabla mautihi asyra sinin. Makatha Husain qabla mautihi asyra sinin. Yusallil fajra biwudu'il isya. Yusallil fajra biwudu'il isya. Ya. Husain ibn Bashir ini selama 10 tahun terakhir sebelum beliau wafat, ya. Jadi sebelum 10 tahun sebelum beliau wafat barakallahu fikum, beliau selalu sholat fajar dengan menggunakan wudu sholat isya. Masya Allah. Sehingga Pak Ikhwan, selama 10 tahun beliau begadang. Masya Allah. Ya. Selama 10 tahun. Masya Allah. Ya. Tidak tidur dari ba'da isya sampai subuh. Bukan nonton bola barakallahu fikum. Enggak ada bola zaman dulu itu ya, enggak ada. Enggak ada pertandingan Euro atau Piala Dunia, enggak ada barakallahu fikum. Ya, mereka-mereka yang nonton bola saja tidur dulu. Ya, habis Isya nanti jam 3 ada pertandingan, Jerman lawan Inggris. Barakallahu fiik. Sehingga jangan sampai ngantuk apa? Pada Isya langsung tidur. Allahu musta'an. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Menyempatkan tidur biar bisa nonton Piala Dunia, barakallahu fikum. Itu orang zaman sekarang, iya. Taib, kebalik. Paham ya? Taib. Ini beliau melakukannya selama 10 tahun, barakallahu fikum. Beliau tidak pernah tidur, ya. Dari ba'da Isya sampai subuh. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum menunjukkan sebagaimana yang disebutkan pada daurah yang lalu. Iya. Seorang itu kalau sudah merasakan manisnya menuntut ilmu itu Masya Allah. Iya. Waktu itu sangat berharga. Barakallahu fikum. Jangan sampai terbuang satu detik pun untuk perkara-perkara yang percuma. Barakallahu fikum. Iya. Taib. Apalagi barakallahu fikum masalah tidur. Padahal tidur juga memiliki faedah. Pemikiran ya. Tetapi beliau dikarenakan sangat menghargai waktu-waktu yang beliau miliki sehingga beliau lebih merelakan waktu istirahatnya barakallahu fikum untuk membahas ilmu, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ini bukan hanya beberapa orang rawi, cukup banyak di kalangan para a'immah barakallahu fikum dan bisa dikatakan pada zaman mereka itu merupakan perkara yang biasa. Iya. Seorang thalibul ilmi begadang dari ba'da Isya sampai subuh enggak tidur. Entah murojaah, entah mencatat, entah ibadah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Baik. Itu Husaim bin Bashir. Qala, beliau mengatakan akhbarana Mansur. Telah mengabarkan kepada kami Mansur. Di sini beliau menggunakan sighah akhbarona. Ya. Sehingga tadlisnya beliau aman. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah dalam riwayat ini. Mansur di sini barakallahu fikum adalah Mansur ibnu Zadan. Mansur ibnu Zadan. Zai, alif, kemudian za, alif, kemudian nun. Zadan. Ya. Mansur ibnu Zadan. Barakallahu fikum. Al-Wasiti. Abul Mughirah. Baik. Thiqatun sabatun abidun. Thiqatun sabatun abidun. Barakallahu fikum. Baik. Husain mengatakan, menceritakan tentang gurunya ini, si Mansur. Husain mengatakan, barakallahu fikum. Lau qila lahu inna malakal mauti bil babi ma kana indahu ziyadatun fil amal. Lau qila lahu inna malakal mauti bil babi ma kana indahu ziyadatun fil amal. Husain mengatakan, seandainya dikatakan kepada si Mansur ini, sesungguhnya malaikat maut sudah di depan pintu untuk mencabut nyawa Anda, maka niscaya beliau tidak memiliki kemampuan untuk menambah amal salih. Barakallahu fiik. Sehingga beliau ini, ya, sifatnya sama seperti dengan rawi sebelumnya yang kita bahas. Siapa? Ridwan? Siapa? Sofwan bin Sulay. Ya. Menunjukkan ibadah yang dia lakukan dalam kesehariannya benar-benar full. Barakallahu fiikum. Ya. Tidak ada celah lagi bagi dia untuk menambahi ibadah yang lainnya. Tentunya ibadah yang masyru. Paham ya? Kalau yang bid'ah ya bisa-bisa saja. Barakallahu fiikum. Hai. Sehingga dari situ barakallahu fikum. Tayyib menunjukkan bahwasannya si Husaim ini barakallahu fikum juga ya mengambil adab tersebut dari gurunya, yaitu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya barakallahu fikum untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu pengaruh guru yang baik. Barakallahu fikum. Baik, Anil Hasan, dari Al Hasan. Al Hasan di sini adalah Al Hasan Al Basri. Siapa nama ayahnya? Abu Salamah. Al Hasan Ibnu Yasar. Ya. Nama ayahnya lah Yasar. Nama umiknya siapa? Hasan. Nama ibunya Al-Hasan Al-Basri siapa? Khairah. Ahsan. Ya, Khairah. Itu nama ibunya. Juga termasuk salah satu periwayat hadis. Barakallahu fikum. Namun ibunya ini majhulah. Majhulah. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Hasan menyatakan, terjemahnya sudah lewat, anna yatiman kana yuhdiru ta'ama ibni Umar. Bahwasannya ada seorang anak yatim yang biasa hadir untuk makan bersama Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Ibnu Umar ini barakallahu fikum, beliau termasuk salah satu kebiasaannya kalau makan itu sama anak yatim. Paham ya? Itu kebiasaan beliau. Sehingga kalau makan enggak sama anak yatim tuh ada yang kurang. Barakallahu fikum. Fada'a bi ta'amin dzata yaumin. Maka pada suatu hari Ibnu Umar pernah meminta makanan. Hey, pada pelayannya ya, minta diambilkan makanan. Fatalaba yatimahu falam yajidhu. Setelah makanannya disuguhkan, dihidangkan, Ibnu Umar mencari anak yatim yang biasa makan bersama beliau. Dicari, mana ini si fulan ya. Biasanya sudah tahu jadwal makannya beliau gitu ya. Hey. Pada satu hari enggak kelihatan si anak yatim tadi. Faja'a ba'dama faragha Ibnu Umar. Dan ternyata anak yatim tadi baru datang setelah Ibnu Umar selesai makannya. Paham ya? Sudah habis semua yang dinampan baru datang. Barakallahu fikum. Kalau kita gimana? Wah, Anda kurang beruntung. Gitu paling ya. Ayo barakallahu fikum. Wah, afan. Ya akhi, habis sudah ini satenya, nasi gorengnya ya. Antum sih tadi anak cari-cari enggak ada. Barakallahu fikum. Baik. Itu mungkin kalau sebagian kita barakallahu fikum. Tapi kita lihat sikapnya Ibnu Umar. Falam yakun indahum. Baik. Dalam keadaan saat itu barakallahu fikum, mereka tidak memiliki makanan lagi. Faja'ahu bisawiqin wa aslin. Maka Ibnu Umar berupaya barakallahu fikum untuk mencari ya makanan. Akhirnya beliau bisa mendatangkan kepada anak yatim tadi sawiq dan asl. Ya, sawiq itu makanan hasanah barakallahu fikum, adonan tepung ya, disertai dengan ada gulainya. Barakallahu fikum. Wal asal, apa asal? Hah? Madu, madu Arab. Barakallahu fikum. Bagaimana dia? Nah, yuk, akhirnya setelah beliau mencari makanan, dapat. Faqala, maka Ibnu Umar menyatakan, dunaka hadza wallahi ma rubinta. Ya, ayo ayo mendekat, mendekat, mendekat sini ayo, mendekat, mendekat. Itu ya. Suruh mendekat. Taib. Wallahi, demi Allah, kamu tidak akan rugi pada hari ini. Tenang saja, ya. Tenang, jangan khawatir. Ini makanan. Tafadhol. Itu disuruh makan oleh Ibnu Umar. Yaqulul Hasan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wa Ibnu Umar wallahi ma rubina. Al-Hasan mengomentari, maka demikian juga Ibnu Umar, demi Allah beliau tidak akan rugi. Paham ya? Beliau untung dengan melakukan tindakan tersebut, walaupun harus mengeluarkan goceknya, uangnya, ya, untuk membeli makanan yang diserahkan kepada anak yatim tadi. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum. Itu salah satu contoh praktek para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap mereka memuliakan dan mengopeni anak ya yatim. Barakallahu. Ya. Sehingga kalau Anda melihat di pondok ini ada beberapa anak yatim ya, antum harus kenali. Ikhwan ya, ah, di pondok ini ada beberapa anak yatim, antum harus ketahui. Ikhwan ya, dia lihat antum lagi makan gorengan gitu ya, barakallahu fikum, asik sekali, ada cabenya, dia cuma lihat, apa itu mi? Gitu biasanya ya anak-anak itu, apa itu mi? Gorengan. Gitu. Enggak paham dia ini isyarah. Enak ya, Mi? Enaklah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Di mana Mi belinya? Itu di warung. Gitu Mi ya. Aku mau Mi yang kayak gitu. Ya sudah beli sana. Wah, ini paya ini. Ya. Perasaannya itu kurang peka. Barakallahu fikum. Paham dia? Seharusnya enggak perlu menunggu sang anak tadi bertanya, barakallahu fikum. Semata-mata melihat dia sangat kepingin ketika Anda memakan makanan tadi, antum kasih. Pak Ikhwan ya. Walaupun antum cuma beli satu. Barakallahu fikum. Ya. Dan itu adalah sisa uang antum. Pak Ikhwan ya. Ini untuk lauk makan siang hari ini. Barakallahu fikum. Lihat anak yatim tadi kok sangat ingin sekali makan gorengan tadi. Ya sudah, ini buat kamu. Lu Ami gimana? Tenang saja, Allah yang rezeki. Ya, Allah yang ngasih rezeki. Sudah, kamu makan. Barakallahu fikum. Paham Ikhwan ya? Itu contoh prakteknya. Paham Ikhwan ya? Sehingga saya sarankan kepada antum untuk mengenali anak yatim yang ada di ma'had ini. Ya. Dan antum berlomba-lomba untuk mengayominya dan barakallahu fikum memperhatikannya. Paham Ikhwan ya? Itu kesempatan bagi antum untuk mendapatkan keutamaan hadis Rasul, ana wa kafilul yatim kahadaini. Dan orang yang mengopeni anak yatim barakallahu fikum ma rubina, enggak akan rugi. Paham ya? Tidak akan rugi barakallahu fikum. Walaupun dia harus mengeluarkan begitu banyak uang, ataupun kalau tidak uang dia harus mengurusi barakallahu fikum anak yatim tadi. Ya. Tayyib. Mulai dari cuci bajunya, barakallahu fikum. Iya, mulai dari makanannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dia. Yakini bahwasanya itu tidaklah membawa kerugian. Mesti untung. Barakallahu fikum. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Ibnu Hajar itu ahlu sunnah? Naam, barakallahu fikum. Beliau termasuk salah satu a'immah. Ya. Min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Walaupun Memang beliau memiliki beberapa poin yang menjadi catatan di kalangan para ulama terkait dengan zallah beliau, ketergelinciran beliau dalam beberapa poin terkait dengan masalah akidah. Namun itu semua tidaklah mengeluarkan beliau dari barakallahu fikum lingkaran ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Justru barakallahu fikum, orang yang meragukan ke ahlu sunnahan Ibnu Hajar, dialah yang patut dicurigai. Bagaimana ya? Barakallahu fikum. Yanahu yukhaliful ittifaq bainal ulama. Paham ya? Bahwasannya Ibnu Hajar termasuk kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang meragukan ke ahlu sunnahan beliau, dialah yang akan diragukan. Paham ya, ikhwan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi dalam sebagian nuskhah dengan nama Umar bin Muhammad. Iya. Yang lebih tepat Amr. Iya. Yang lebih tepat Amr. Barakallahu fikum. Karena itu yang saya cek di dalam takrib dan juga dalam syarah Khalid. Di dalam syarah Amr. Iya. Di dalam syarah juga Amr. Barakallahu fikum. Dan juga yang meriwayatkan dari Husaim adalah Amr bin Muhammad, bukan Umar, sehingga kemungkinan itu tashih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah boleh bagi kita untuk memvonis orang yang meninggal dalam keadaan kafir pasti dia masuk neraka? Iya. Secara umum, orang yang meninggal dalam keadaan kafir, finnar. Paham ikhwan ya? Tapi kalau untuk mentain si fulan, barakallahu fikum, itu membutuhkan barakallahu fikum penilaian-penilaian yang lainnya, barakallahu fikum. Kalaupun secara umum, barakallahu fikum itu diperbolehkan. Secara ta'yin, diantara manhaj ahlu sunnah, tidak diperbolehkan kecuali mereka-mereka yang memang ditakyin oleh nas Al-Qur'an ataupun As-Sunnah seperti Abu Jahal, Abu Thalib, barakallahu fikum. Apakah berdosa jika kita nonton bola live siaran langsung, barakallahu fikum? Hah? Barakallahu fikum. Berdosa apa enggak? Hah? Kira-kira di dalam acara itu ada musiknya atau enggak? Hah? Ada perempuannya atau tidak yang membuka acara tersebut? Ada apa enggak? Ajibu. Hah? Ada apa enggak? Nah, antum a'lam minni. Ya, sehingga jawab sendiri. Apa hukum mendengarkan musik? Apa hukum melihat wanita yang barakallahu fikum ajnabi yang membuka auratnya? Apa hukumnya? Haram, jelas. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, nakfi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.